بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajarannya pembahasan kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairin natiqin biha pada jilid yang keempat yakni al-juz ar-rabi'u jilid yang keempat dari kitab tersebut. Sekarang masuk pada pembahasan atau pada pelajaran yang berikutnya, yakni ad-darsu ar-rabi'a asyara. Ad-darsu ar-rabi'a asyara, pelajaran yang ke-14 dari jilid yang keempat Hiwar atau percakapan dalam pelajaran ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang dosen, berkata Pak dosen, malaka mud'aban ya Ahmadu, malaka mud'aban ya Ahmadu, ada apa denganmu, mud'aban, kalau arti apa secara harfiah, sesuai fungsi atau kedudukan kata ini dalam kalimat, mud'aban dalam keadaan capek. Ada apa denganmu? Keadaannya capek. Itu arti atau terjemahan yang harfiah atau yang mendekati secara lafaz dari ucapan ini Ada apa denganmu? Keadaannya capek. Atau kalau arti secara makna, ada apa kamu capek? Atau yang semacam itu Baik. Jadi di situ menanyakan keadaannya. Dan dijelaskan dengan mut'aban, menjelaskan keadaannya. Ada apa denganmu? Keadaannya capek. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, menjawab. Sami'tu Roninal Jarasi. Sami'tu Roninal Jarasi. Sami'tu Roninal Jarasi. Saya mendengar Roninal Jarasi dering lonceng atau bel. Jadi saya mendengar suara atau dering atau bunyi bel. Bel di sekolah atau di kampus ada bunyi belnya untuk menandakan mulai ataupun berakhirnya jam pelajaran itu ini. Wa ana fil ghurfati. Nah, di situ tempat belajarnya ataupun ruang kelasnya berdekatan dengan asrama, sebagaimana biasanya. Terkadang di lembaga pendidikan di ma'had, semacam kampus atau yang semisalnya ataupun semacam pondok, ada tempat belajarnya, kemudian di dekat situ ada asramanya. Di situ di baik di asrama pun juga di pasangi bel tadi, artinya untuk menandakan waktu tadi, waktu belajar ya, gitu ya. Kembali ke sini ya. Sami tu roni nal jarosi wa ana fil ghurfati. Saya mendengar bunyi bel. Wa ana fil ghurfati, dalam keadaan saya di kamar saya. Saya berada di kamar saya. Wa ana fi ghurfati. Dalam keadaan saya berada di kamar saya. Jadi di sini ada waw, wa ana. Ya, nanti akan dibahas ya dalam pelajaran ini insya Allah pada kemarin. Nah, waw di sini ya, berbeda dengan waw yang bermakna dan. Ya, waw yang merupakan huruf ataf untuk menghubungkan antara yang setelah dan yang sebelumnya. Yang kalau dalam bahasa Indonesia, waw tersebut maknanya ataupun terjemahannya adalah dan. Nah, tetapi dalam kalimat ini, waw di sini pada kalimat wa ana fil ghurfati, ini bukan waw ataf, bukan waw yang bermakna dan tersebut. Ya, sehingga tadi dikatakan apa? Wa ana fil ghurfati, dalam keadaan saya ada di kamar saya. Itu yang lebih tepat ya, sesuai dengan apa? Susunan kalimat ini nanti akan dibahas pada tamarin insyaallah ya. Ini jadi tidak diartikan saya mendengar bunyi bel dan saya berada di kamar saya, ini kurang tepat, kurang pas ya. Lebih tepatnya apa, saya mendengar bunyi bel sedangkan ya, dalam bahasa mungkin lebih tepatnya tadi apa, sedangkan saya berada di kamar saya, atau dalam keadaan saya berada di kamar saya, gitu ya. Itu makna waw, huruf waw pada kalimat ini. Artinya apa? Dia menunjukkan keadaan, keadaan ketika mendengar bunyi bel tadi. Jadi bukan untuk menghubungkan, mengatafkan antara yang sebelum wawu dengan yang setelah wawu. Tidak seperti itu, tidak demikian. Tetapi di situ waw-nya untuk menunjukkan keadaannya. Ya, jadi ketika mendengar bel, Ahmad ini, keadaannya bagaimana? Dia sedang berada di, atau dia berada di kamarnya. Itu ya. Ini. Jadi nanti, ya, yang perlu diperhatikan ini, setiap atau suatu harf atau huruf seperti ini, waw misalnya, itu tidak mesti diartikan dengan dan, tidak mesti diterjemahkan dengan kata dan dalam bahasa Indonesia ya. Tidak ada waw yang bermakna atau terjemahannya dan, tetapi di sana juga ada beberapa makna yang lain ya, sesuai fungsinya, sesuai kedudukannya ataupun sesuai konteks kalimatnya. Misalkan wal asri, wal duha, wal syamsi, wal laili. Pada ayat-ayat tersebut itu diawali dengan waw. Tetapi waw di situ pada ayat-ayat tersebut tidak bermakna dan, itu bukan huruf ataf. Jadi tidak diartikan, tidak diterjemahkan misalnya wal asri dan waktu asar, wasyamsi dan matahari, tidak demikian. Tetapi waw di situ adalah apa? Ya, waw qasam. Wawul qasam, waw untuk bersumpah. Sehingga maknanya apa? Terjemahnya bagaimana? Wal asri, demi waktu. Wasyamsi, demi matahari. Atau kalau seseorang bersumpah, wallahi, demi Allah. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya, maksudnya Allah. Demi Allah. Gitu ya. Ini perhatikan. Karena ada beberapa makna ataupun fungsi dari huruf waw. Ini ya. Berikutnya. faji'tu musri'an sata'ibtu. Faji'tu musri'an. Maka saya datang musri'an dengan bersegera, cepat-cepat. Dalam keadaan bersegera atau cepat-cepat. Secepatnya. Fata'ibtu. Sehingga saya capek. Saya lelah. Ya, ini. Jadi saya mendengar bunyi bel, sedangkan saya berada di kamar saya, maka saya datang dengan cepat ataupun secepatnya, ya, sehingga saya lelah, saya capek. Ya. Qala al-mudarrisu, aina samiru? Aina Samirun, di mana Samir? Samir ini nama seseorang ya, nama salah satu pelajar atau mahasiswa di maha tersebut. Aina Samirun, di mana Samir? Qala Aliun, Ali berkata, menjawab, Wa'at sa'atuhu. Dha'at sa'atuhu. Dha'a apa? Hilang ya. Sa'atuhu, jamnya. Jadi jamnya hilang. Yakni jamnya Samir. Jamnya hilang. Fa kharaja yabhatsu anha. Fa kharaja, maka dia keluar. Yabhatsu anha, apa, mencarinya. Fa kharaja yabhatsu anha, maka dia keluar. Yabhatsu anha, yakni apa, di sini menunjukkan keadaannya, dalam keadaan mencarinya. Jadi keluar dari kelas. Bagaimana keadaannya ketika Samir ini keluar dari kelas, dia mencari jamnya, sedang mencari jamnya tadi yang hilang. Ini. Jadi di sini kalimat ya bahasu anha ini menunjukkan keadaan. Ya, ketika tadi apa? Samir keluar. Baik. Qala al-mudarrisu, berkata mudarris, wa aina Zuhairun wa sadiqahu, wa aina Zuhairun wa sadiqahu, dan di mana Zuhair dan kedua temannya, kedua sadiq, kedua apa, kawannya, teman dekatnya, teman akrabnya. Qala Ahmadu, Ahmad berkata menjawab, ra'aituhum kharijina minal mad'ami. Ya, ra'aituhum kharijina minal mad'ami. Saya melihat mereka ya, kharijina minal mad'ami. Kharijin. Ya. Apa? Dalam keadaan keluar. Ya. Minal mad'ami, dari mad'am, dari warung makan, tempat makan ya, warung makan atau kantin atau yang semisalnya. Jadi ma'al mat'am, tempat makan. Ya, warung makan atau restoran atau semisalnya. Kalau di lingkungan sekolah atau kampus ya, biasanya disebut kantin ya, artinya tempat untuk makan gitu ya. Baik. Jadi ra'aituhum kharijina minal mat'ami. Saya melihat mereka. Nih, keadaan mereka ketika saya melihat mereka, yaitu apa? Mereka keluar dari mat'am. Mereka keluar dari warung makan. Ya. Ini. Jadi saya melihat mereka keadaannya keluar dari warung makan. Ini. Qala al-mudarrisu, iqra'il ayati ya Ahmadu. Iqra'il ayati ya Ahmadu, bacalah ayat-ayatnya wahai Ahmad. Yaqifu Ahmadu, Ahmad berdiri. Kemudian ditegur. Jadi tadi Ahmad disuruh membaca ayat-ayat yang ada. Kemudian Ahmad berdiri, yaqifu Ahmadu. Lalu ditegur oleh mudarris, oleh dosennya. Iqra jalisan, bacalah. Iqra bacalah jalisan, ya, dalam keadaan duduk. Ya, artinya di situ secara makna menunjukkan keadaannya, membaca atau bacalah keadaannya duduk, dalam keadaan duduk. Atau bisa diungkapkan bacalah sambil duduk. Nah, jadi sambil duduk artinya di situ menunjukkan keadaannya, membaca keadaannya duduk, membaca sambil duduk. Nih, jadi iqra jalisan, bacalah sambil duduk. Ya. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, uhibbu an aqra'a waqifan. Uhibbu an aqra'a waqifan. Saya senang, saya suka untuk membaca waqifan, dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri. Ya, keadaannya berdiri. Ini. Jadi uhibbu an aqra'a waqifan. Saya senang untuk membaca dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri. Ya. Kemudian yasta'idhu wa yubasmilu. Yasta'idhu, dia yaitu Ahmad ya, meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan kepada Allah. Ya, apa, membaca, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yubasmilu, dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat-ayatnya ada beberapa ayat yang disebutkan, yakni Rabbi khfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina. Ya, di surah Nuh ayat yang ke-28 ya. Rabbi khfirli, wahai Rabbku, Rabbi, wahai Rabbku, ikhfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, yaitu ampunilah kedua orang tuaku, wali man dakhala baitiya, dan untuk orang yang masuk rumahku, ya, ampunilah orang yang masuk rumahku, mu'minan. Apakah setiap orang yang masuk rumahnya diampuni? Kalau misalnya ada tamu dia kafir, dia Nasrani, atau mungkin Yahudi, atau yang lainnya, artinya dia bukan Muslim. Apakah kemudian dia didoakan dengan ini, didoakan ampunan untuknya? Ya, tentu tidak, ya, karena tidak boleh ya, mendoakan orang selain Muslim, ya, untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya. Ini, selagi masih dalam kekufuran mereka, selagi mereka belum masuk Islam ya, maka tidak boleh. Ya. Bolehnya apa? Mendoakan bagi mereka apa? Hidayah, petunjuk. Ya. Supaya mereka mendapat hidayah, supaya mereka masuk Islam. Itu malah dikasongkan, dianjurkan ya. Doakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Tetapi kalau mendoakan mereka, orang-orang yang tidak beragama Islam atau tidak Muslim, ya tidak boleh mendoakan ampunan untuk mereka. Ini. Sehingga apa di sini? Dalam doa ini doanya disebut dalam surah Nuh ya. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan ampunilah orang yang masuk ke rumahku, masuk dalam rumahku mu'minan, dalam keadaan beriman. Artinya yang yang dimintakan, yang didoakan atau yang dimintakan ampunan itu untuk orang yang masuk rumahnya yang beriman kepada Allah. Itu yang dimintakan ampunan dalam doa ini. Jadi kalau ada orang masuk rumah beliau ini Nabi Nuh ya kisahnya, karena di surah Nuh ya. Orang masuk rumahnya tapi dia tidak beriman, maka tidak dimintakan ampunan karena dia tidak beriman. Tetapi yang dimintakan ampunan kalau dia beriman kepada Allah, kemudian dia masuk rumahnya, rumah Nabi Nuh alaihi salam. Maka ini yang didoakan, yang dimintakan ampunan ini dalam doa ini. Gitu ya. Jadi ini mukminan dalam keadaan beriman. Artinya menunjukkan keadaan orang yang masuk rumah. Jadi tidak setiap orang yang masuk rumah, tetapi yang apa? Yang keadaannya beriman. Ini ya, mukminan dalam keadaan beriman. Ini Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Ya Allah, ampunilah aku. Ya, ampunilah kedua orang tuaku dan ampunilah orang yang masuk dalam rumahku dalam keadaan beriman. Ini. Berikutnya, ayat yang berikutnya, waja'u abahum 'asya'an yabkun. Waja'u abahum 'asya'an yabkun. Dan mereka datang atau mendatangi ayah mereka. Waja'u abahum. Mereka datang atau mereka mendatangi ayah mereka. Isya'an pada waktu isya', waktu malam. Yabkun dalam keadaan menangis. Dalam keadaan mereka menangis atau sambil menangis. Jadi mereka ini putra-putra Nabi Ya'qub alaihi salam, ya, mendatangi ayah mereka setelah mereka menyingkirkan saudara mereka yakni Nabi Yusuf alaihi salam, memasukkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur, ya. Lalu mereka pulang ke rumah mendatangi ayah mereka sambil menangis. Jadi datang ke rumah atau mendatangi ayah mereka itu keadaannya menangis. Ini. Nah, di situ yabkun, jumlah fi'liyah ini, ya, dia menunjukkan keadaannya, keadaan kedatangan mereka. Mereka datang mendatangi ayah mereka. Bagaimana keadaannya? Ya, menangis atau sambil menangis. Gitu ya. Insya Allah bisa difahami ya, bisa dibayangkan ya. Misalkan ada orang datang ke rumah, yang dia sambil menangis. Ya, seperti itulah. Datang sambil menangis. Ini ya, ini gambarannya. Jadi itu yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ya. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang atau mereka mendatangi ayah mereka pada waktu isya, pada waktu malam, dalam keadaan menangis atau sambil menangis. Ayat yang berikutnya. Ya, tadi di surah Yusuf ayat yang ke-16, yang berikutnya, alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka? Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka? Wahum ulufun. Wahum ulufun. Dalam keadaan mereka itu ribuan. Uluf, ini jamak dari alf. Alfun. Alfun kan 1000. Jamaknya ulufun. Ini salah satu bentuk jamaknya ya. Ulufun, artinya ribuan, banyak. Beribu-ribu atau ribuan. Ini dalam keadaan mereka itu ribuan. Ini menunjukkan keadaan tadi. Ini, orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka atau dari kampung-kampung mereka. Itu keadaannya ribuan. Tidak hanya satu, tidak hanya mungkin belasan atau puluhan. Tidak, tetapi ribuan. atau mungkin hanya segelintir orang, tiga orang, empat orang, tidak, tapi ribuan. Ini, jadi di sini wahum ulufun, ini jumlah ismiyah ya, hum ulufun, jumlah ismiyah. Di sini dia menunjukkan keadaannya, keadaan dari orang-orang yang keluar dari kampung mereka. Ini ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-243 ya. Berikutnya ayat yang berikutnya, ayuhibbu ahadukum, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Apakah suka, ayuhibbu, apakah cinta, apakah suka, apakah senang, ahadukum, salah satu dari kalian, salah satu dari kalian, an yakula, ay yakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya. Ay yakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya. Maita, dalam keadaan mati atau bangkai. Saudaranya tadi sudah meninggal, sudah mati atau sudah menjadi bangkai. Kemudian dagingnya dimakan, daging saudaranya yang sudah mati, sudah menjadi bangkai, dimakan. Suka, senang dengan seperti itu. Ya, daging saudaramu sendiri yang sudah mati, sudah menjadi bangkai, kemudian dimakan, kamu makan. Senang, suka. Ini ya. Ini maksud atau makna dari ayat ini ya. Maksudnya terjemahannya ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah senang, apakah salah seorang dari kalian itu senang, suka untuk memakan ya, daging saudaranya yang keadaannya apa, sudah menjadi mayit, sudah menjadi bangkai. Ini artinya dia sudah meninggal. Ini Al-Hujurat ayat yang ke-12 ya. Berikutnya, qala al-mudarrisu iqra' al-haditsa ya Ali. Bacalah hadisnya wahai Ali. Qala Ali, Ali berkata atau Ali membaca hadis tersebut, an Abi Musa Al-Ash'ari, an Abi Musa Al-Ash'ari qala, dari Abu Musa Al-Ash'ari qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengatakan, idza maridul abdu, ya, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ya, idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit, idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit, au safara atau safar bepergian, kutiba lahu, maka dicatat untuknya, dicatat baginya, mithlu ma kana ya'malu, mithlu ma kana ya'malu, seperti apa yang dia biasa lakukan. Ya. Jadi seperti apa yang biasa dia amalkan, dia lakukan, dia kerjakan. Muqiman sahihan, muqiman, dalam keadaan muqim, artinya tidak safar, tidak bepergian jauh, muqim, ya, berada di tempat tinggalnya, di kotanya gitu ya, tidak safar, sahihan, sehat, dalam keadaan sehat. Ini ya, jadi arti ataupun terjemahannya hadis ini, jika seorang hamba itu sakit atau safar, bepergian jauh ya, keluar kota gitu, maka dicatat untuknya sebagaimana apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, tidak safar, ketika dalam keadaan sehat, tidak sakit. Ini ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Berikutnya, qala al-mudarrisu iqra'il baita ya Aba Bakrin. Iqra'il baita, bacalah baitnya, bait syair ini. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakr. Al-bait. Al-bait bisa bermakna rumah. Ya, dan bisa pula di sini, dalam konteks ini ya, dia bermakna apa? Bait syair. Ya, bait syair. Bait syair. Ya, karena apa? Sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan apa yang terkait di situ. Di situ terkait dengan sebuah syair. Dan juga tadi apa? Perintahnya apa? Iqra, bacalah. Ya, kalau al-bait diartikan rumah kan tidak sesuai. Bacalah rumah ini. Rumah dibaca. Kan tidak apa? Secara makna tidak sambung. Ya, jadi apa al-bait? Bait syair. Jadi bacalah bait syair ini wahai Abu Bakar. Itu ya. Jadi dalam memaknai, mengartikan ataupun menerjemahkan suatu kata, maka perhatikan ya konteks pembicaraannya. Qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat itu. Ini kira-kira yang tepat, yang pas, maknanya apa? Ya. Qala Abu Bakr, Abu Bakar berkata, yani dia membaca PHR-nya, hatta mata anta fi lahwin wa fi la'ibin. Hatta mata anta fi lahwin wa fi la'ibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Ya. Hatta mata, sampai kapan? Hatta mata, sampai kapan? Anta fi lahwin wa fi la'ibin. Engkau ya itu berada pada lahwin, apa, kesenangan, wa fi la'ibin, dan permainan. Ya. Artinya ya fi lahwin, ya fi lahwin wa fi la'ibin, dalam keadaan senang-senang, kesenangan, wa fi la'ibin, dalam apa, permainan, main-main. Ya, sampai kapan engkau berada dalam main-main, atau engkau apa, bagaimana terjemahannya, sampai kapan kamu ini terus main-main dan bersenang-senang, dalam keadaan bersenang-senang dan bermain-main. Ya. Wal mautu nahwaka, sedangkan ini ya, wal mautu, ini wawunya bukan diartikan dan, tetapi sedangkan atau dalam keadaan, artinya di situ menunjukkan keadaannya. Wal mautu nahwaka yahwi, sedangkan kematian itu ya nahwaka, ke arahmu, yahwi ya menuju, ya menuju atau mengarah, ya kematian itu menuju ke arahmu. Ya. Fatihan fahu. Fatihan. Dalam keadaan membuka. Fahu, mulutnya. Ya, sedangkan kematian itu menuju ke arahmu dalam keadaan membuka mulutnya. Ini bahasa syair ya. Ya, kematian membuka mulut bagaimana? Itu bahasa syair, artinya di situ ada, mungkin nanti dipelajari dalam balaghah, ada semacam majas ataupun yang lainnya, ya, atau tasbih, ya nanti dalam ilmu balaghah untuk mempelajari makna yang semacam ini ya. Ini ya, ini Pak ECR-nya. Hatta mata anta fi lahwin wa fi la'ibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Sampai kapan kamu berada dalam kesenangan dan permainan, bermain-main, bersenang-senang dan bermain-main, sedangkan kematian itu menuju ke arahmu dalam keadaan membuka mulutnya. Itu Pak Ejir ya. Bukan ayat, bukan hadis, tapi Pak Ejir. Berikutnya, qala al-mudarrisu. Syabbah syairu al-mauta bi asadin fatihin fahu. Nah, di sini mudarris menjelaskan syabbah syairu, penyair itu menyerupakan. Syabbah menyerupakan. Jadi tadi apa? Tasbih babnya. Dalam balaghah ada bab tasbih dalam ilmu bayan. Ya, termasuk bagian dari ilmu balaghah. Ya. Syabbah menyerupakan. Ya, asy-syairu penyair. Al-mauta kematian bi asadin fatihin fahu, dengan singa yang membuka mulutnya. Asadin singa ya, fatihin yang membuka fahu mulutnya. Jadi penyair di situ menyerupakan kematian itu ya, menyerupakan kematian dengan singa yang membuka mulutnya. Ya. Ini. Jadi seseorang ya selalu dalam permainan, senang-senang, senda gurau, hal-hal yang sia-sia. Ya. Kemudian apa? Dalam keadaan ya, di sini digambarkan tadi asadin singa ataupun semacamnya itu sedang menuju ke arahnya. Ya. Dalam keadaan apa? Dia membuka mulutnya. Singa atau yang semacam ini, dia membuka mulutnya. Artinya itu al-maut tadi, kematian. Yang diibaratkan atau diserupakan dengan singa atau yang semacamnya. Jadi sedang menuju ke arahnya. Dalam keadaan membuka mulutnya. Bisa dibayangkan, ada orang senang-senang main-main. Ya, senda gurau. Leha-leha. Sementara ada singa, ada binatang buas menuju ke arahnya, dalam keadaan dia membuka mulutnya, siap menerkam orang ini yang sedang leha-leha ini tadi, sedang bermain-main, sedang senang-senang ini tadi. Itu ya, itu gambarannya. Berikutnya, yarimul jarasu, lonceng atau bel berbunyi, berdering. Wayakhrijul mudarrisu, dan Pak Guru, Pak Dosen keluar. Qailan, dalam keadaan atau sambil mengatakan. Qailan, dalam keadaan berkata atau sambil mengatakan. Jadi Pak Guru keluar. Ketika Pak Guru keluar ini, gambarannya ya, beliau melangkahkan kakinya keluar menuju pintu ya. Keluar gitu ya. Nah, di dalam keadaan seperti itu atau ketika beliau seperti itu, beliau itu sambil mengatakan, artinya dalam keadaan mengatakan ucapan ini, sambil mengucapkan ucapan ini. Waffaqakumullahu. Waffaqakumullahu. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk, bimbingan ya, kepada kalian. Ya. Taufik itu maknanya ya, hampir sama dengan hidayah. Ya, makna secara umum mungkin bisa dikatakan sama, tetapi Allahu a'lam tentu bisa diteliti lebih lanjut, dicek lebih lanjut makna secara lebih mendalam ya. Baik. Ataupun makna secara syar'i ya. Yang jelas tadi secara umum maknanya apa? Petunjuk atau bimbingan. Ya, waffaqakumullahu, semoga Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk ataupun bimbingan kepada kalian, arahan kepada kalian, memberikan arahan ataupun mengarahkan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian. Beserta rahmat Allah dan barokah-barokahnya. Jadi semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian. Serta semoga rahmat Allah juga terlimpahkan atas kalian. Dan juga semoga berkah-berkah Allah itu juga terlimpahkan atas kalian, kepada kalian. Ini ya. Baik. Ini hiwar percakapan dalam pelajaran kali ini ya. Ad-darsu ar-rabi'asyara. Pelajaran yang ke-14. Kemudian kita lanjut sedikit pertanyaan terkait dengan dars ini pada tamarinu, latihan-latihan. Al-awalu yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, limadza kana Ahmadu mud'aban? Kenapa Ahmad itu capek? Kenapa Ahmad capek? Telah. Jawabannya apa? Kana mud'aban. Ya, li'annahu ja'a musri'an. Ya, kana mud'aban li'annahu ja'a musri'an. Dia capek, dia lelah. Karena dia datangnya cepat-cepat. Dalam keadaan cepat-cepat. Musri'an. Ya. Cepat-cepat, bersegera. Ya, mungkin lari atau yang semacamnya. Terburu-buru gitu ya. Jadi cepat-cepat, musri'an, bersegera atau bercepat-cepat. Ini sehingga apa? Dia menjadi capek. Ya. Berbeda kalau misalkan orang datang dengan tenang, dengan santai, pelan, ya tentu tidak capek. Tetapi kalau dia datang lari terbirit-birit, ya kemudian apa, terburu-buru, ya, semacam itu, artinya dia bersegera, dia cepat-cepat, ya tentu akan menjadi capek. Jadi ngos-ngosan intinya ya, capek. Jadi ini jawabannya. Kana mut'aban li'annahu ja'a musri'an. Ya. Sanian yang kedua. Lima. Kharaja Samirun. Lima. Kharaja Samirun. Mengapa Samir keluar? Ini kharaja. Apa? Kharaja liyab'atha an sa'atihi. Kharaja liyab'atha an sa'atihi. Dia keluar untuk mencari jamnya. Kharaja liyab'atha an sa'atihi. Dia keluar untuk mencari jamnya. Salisan yang ketiga. Manil ladhi qara'al bayta. Siapa yang membaca bait syairnya? Siapa yang membaca bait syair tersebut? Qara'ahu. Jawabannya qara'ahu Abu Bakrin. Qara'ahu Abu Bakrin. Ya. Atau qara'al baita Abu Bakrin. Atau qara'a Abu Bakrin al baita. Jadi Abu Bakar yang membacanya. Abu Bakar yang membaca bait syair tersebut. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan dars ini, percakapan dalam dars ini. Ada beberapa hal yang insya Allah akan dibahas pada tamarin. Ya, tadi yang apa? Salah satu yang akan dibahas tadi kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang menunjukkan keadaan. Ya. Keadaan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau yang semisal dengan itu. Itu nanti akan dibahas insyaallah pada tamrin yang berikutnya ya. Akan dibahas tentang hal itu dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pembahasan tentang hal tersebut ya. Insya Allah akan kita bahas pada waktu yang berikutnya yang akan datang insya Allah. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Atas rahmat Allah semata. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.